Asian Ekeni Kenadu Kenadu Sangat Terhalu Ringan. Action yang sebenarnya ada di Sangat Terhalu Remix. Rahmat. Ya, sejujurnya. Action yang sebenarnya ada di Sangat Terhalu Remix. Rahmat. Ya, sejujurnya. performance by Performance Bar.